السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Azza wa Jal masih memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita dari As-Siratul Nabawiyah, dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Hafidh Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bait yang ke-34 dan 35. Thumma ala saudata amda aqdahu fi ramadhan, thumma kana ba'dahu aqdu ibnati siddiq fi shawwali. Bahwa beliau menyebutkan setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani akad pernikahan dengan Saudah bintu Zam'ah, dan kata beliau itu terjadi di bulan Ramadhan. Kemudian setelahnya beliau menjalani akad pernikahan dengan Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq di bulan Syawal. Dan telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwa yang zahir dari hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang dikuatkan oleh para ulama, bahwa akad pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah itu mendahului akad pernikahan terhadap Saudah bintu Zam'ah. Sehingga kalau dilihat dari urutan akad pernikahan, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha istri beliau yang kedua, dan Saudah istri beliau yang ketiga, dan kedua-duanya yang zahir terjadi di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah juga di bulan Syawal. Namun Rasulullah SAW mengakhirkan pertemuannya dengan Aisyah dan berkumpulnya dengan Aisyah setelah hijrah. Setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Aisyah berusia 9 tahun. Ini yang telah kita sebutkan berkaitan dengan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah, demikian pula dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anhuma. Sebelum kita lanjutkan, man yaqra lana aina Ahmad? Ahmad al-Imam aina hu? Ha? Ah, anta ba'id jiddan. Limadha? Qara. Ha? Ha? Lama. Lama atau lama? Allahumma musta'an. Ha, madha tufakkir ya talib al-ilm? Aina Muhammad Sunkar? La taqul lamma. Tafadhal. Alladhi ba'dahu Ahmad, alladhi qala ati insyaallah. La tansa. Lalu berkata Al-Allamah Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, wa ba'da khamsina wa amin tali usri bihi was salawatu furidat khamsan bi khamsina kama qad hufidat wa ba'da khamsina wa amin. Dan setelah beliau berusia 51 tahun, 51 tahun setelahnya, berarti di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul selama 11 tahun. Karena beliau diangkat jadi rasul pada saat beliau berusia 40. Tambah 11 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 51 tahun. Usri bihi, maka beliau diperjalankan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Wassalawatu furidat, dan dalam peristiwa itulah salat-salat, yaitu salat-salat lima waktu, furidat, diwajibkan, ditetapkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsan bi khamsin, yang ditetapkan dari salat adalah lima waktu. Khamsan, lima salat yang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala 50. Di sisi Allah, lima salat sehari semalam yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Azza wa Jalla mencatatnya 50 kali salat. Kama qad hufidat, sebagaimana yang telah terpelihara, teriwayatkan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada bait yang ke-35 dan 36 ini, beliau rahimahullah taala menjelaskan tentang satu peristiwa yang besar di dalam Islam, peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu, peristiwa yang kita kenal dengan sebutan Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj, Apa yang dimaksud Al-Isra wal Mi'raj? Disebutkan oleh As-Suhaili rahimahullah bahwa para ulama sepakat peristiwa itu disebut Isra, tidak disebut Sara dari Sara Yasri, Siraya. Namun dia disebut Asra Yusri Isra. Al-Isra yaitu memperjalankan, sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya dalam peristiwa itu. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tentang peristiwa ini dalam surah khusus, dalam suratul Isra, subhanalladzi asfara bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari al-masjidul haram di Makkah menuju kepada al-masjidul Al-Aqsa yang kami telah memberkahi sekitarnya. Ini makna Al-Isra, bahwa Allah Azza wa Jalla memperjalankan. Al-Mi'raj dari Al-Uruj, araja ya'ruju. Al-Uruj, Al-Uruj artinya as-su'ud, naik. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi. Maka al-mi'raj ini dalam bentuk al-mif'al. Biasanya al-mif'al dalam ilmu sharaf itu adalah alat, alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Maka berarti makna al-mi'raj al-alatu allati yu'raju biha, alat yang seseorang naik dengannya. Seperti tangga, sulam itu disebut al-mi'raj karena dia digunakan untuk naik. Secara bahasa disebut al-mi'raj. Yani al-mas'ad, lif itu dalam bahasa Arab yang dikenal disebut mas'ad, alat untuk naik. Itu juga bagian dari al-mi'raj. Namun al-mi'raj yang dimaksud di sini adalah ungkapan khusus tentang kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau naik ke langit dan menaiki langit demi langit bersama dengan Jibril alaihissalam. Dan tidak diberitakan kepada kita ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik dengan apa ke langit itu, kita tidak mengetahui. Dan ini termasuk perkara gaib yang wajib kita mengimani, dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Adapun dari Al-Masjidul Haram menuju kepada Al-Masjidul Aqsa disebutkan di dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi kendaraan al-Buraq yang nanti akan disebutkan sifatnya, yang beliau gunakan berangkat menuju ke Al-Masjidul Aqsa di Palestina. Dan kejadian ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah merupakan salah satu tanda kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kenabian beliau, di mana Allah azza wajalla memperjalankan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam perjalanan dari Al-Masjidul Haram menuju kepada Al-Masjidul Aqsa, lalu kemudian naik ke langit. Langit satu demi satu terus dinaiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau bertemu dengan Allah azza wajalla, sampai beliau ke Sidratul Muntaha. Kapan kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini? Disebutkan oleh Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri. 3 tahun sebelum beliau berhijrah. Berarti berdasarkan pendapat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa ini pada tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun ke-10 setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, bukan hijriah karena belum berhijrah. Tahun ke-10 setelah diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj setahun sebelum hijrah berarti 12 tahun setelah diangkatnya beliau menjadi rasul. Dan yang paling masyhur yang disebutkan oleh sebagian para ulama, dan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibn Abdul Aziz rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa ini pada saat beliau berusia 51 tahun. Wa ba'da 50 wa 'amin tali. 51 tahun. Sebagian menyebutkan 51 tahun ditambah 9 bulan. Yakni mendekati 52 tahun Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walhasil, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kejadian ini hanya terjadi sekali dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya terjadi sekali dan di dalam satu malam. Karena ada yang mengatakan bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj ini terjadi 2, sampai ada yang mengatakan sampai 3 kali. Namun ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bagaimana mungkin hal ini terjadi lebih dari 1 kali? Ya. Lalu sholat ditetapkan berapa kali? Berarti kewajiban sholat juga 2 kali, 3 kali. Karena Al-Isra wal Mi'raj terjadi 3 kali. Berarti dalam 3 peristiwa itu Rasulullah naik dari satu langit ke langit yang berikutnya, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah azza wajalla mewajibkan kepadanya dan kepada umatnya salat 5 waktu. Itu terjadi 3 kali. Tidak masuk akal. Maka tidak benar. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi lebih dari 1 kali. Kejadian ini hanya sekali dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang zahir dari hadis-hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian apa yang menyebabkan peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang besar sehingga menjadi bahan olok-olokan oleh orang-orang Quraisy, kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan peristiwa ini menjadi heboh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dengan ruh beliau dan jasad beliau, dengan ruh dan tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan peristiwa ini menjadi heboh. Bukan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi seperti yang difahami oleh sebagian orang-orang yang tidak mengimaninya. Kalau seandainya peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ini mimpi, ya bukan satu yang heboh di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Mimpi kok. Iya kan? Antum kadang-kadang ya tidur di rumah, di pondok, ya. Di malam itu berangkat ke Madinah, ke Mekah, sampai tawaf. Nah, jam 4 subuh bangun lagi dia. Sudah kembali. Lalu dia menceritakan, tadi saya berangkat umrah. Ya, saya ke Madinah, kemudian setelah itu saya ke Mekah, saya tawaf, saya sa'i. Ya. Ah, yang benar, mimpi kamu ya? Iya, mimpi maksudnya. Oh ya, enggak apa-apa. Enggak ada yang menganggap ini satu yang mengherankan, yang menakjubkan. Enggak. Hal yang biasa. Seorang bermimpi itu. Ya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita ini kepada masyarakat, kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwa beliau mengalami hal ini dengan ruh dan jasad beliau. Dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada dua pendapat yang dinukil dari ulama ussunnah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa ini dengan ruh tanpa jasad. Ini sebagian pendapat ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dengan ruh, bukan dengan jasad. Jasad beliau tetap, namun ruh beliau yang berangkat. Berangkat ke Masjidil Aqsa, berangkat ke langit. Dan ini dinukil oleh Muhammad bin Ishaq dari Aisyah dan dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun harus dibedakan pendapat ini dengan pendapat yang mengatakan bahwa Nabi menjalani peristiwa itu dengan mimpi, beda. Pendapat ini mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani peristiwa itu dengan ruh, bukan dengan mimpi, dengan ruh, ruh beliau secara hakikat melakukan perjalanan itu. Bukan mimpi ya. Tapi dengan ruh. Namun mayoritas para ulama, jumhur ulama, dan itu yang dikuatkan oleh para ahli tahqiq, Ibnu Katsir rahimahullah dan yang lainnya, dan itu yang zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjalani peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dengan ruh dan jasad beliau alaihi salatu wassalam. Dan wajib bagi kita membenarkan dan mengimaninya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tanpa keraguan beliau membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang lebih dari itu beliau benarkan. Datang kepada beliau wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengimani, kita membenarkan. Apalagi hanya peristiwa yang terjadi semalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan. dan tidak diperbolehkan seorang menolaknya dengan akal. Ada yang mengatakan, wah ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan ya. Manusia untuk naik ke atas itu harus menggunakan alat. Alat apa yang digunakan ya. Untuk naik ke atas itu, itu kan suhu semakin dingin. Nah, seorang kalau naik pesawat itu suhunya berapa? Itu sampai minus 30-an lebih. Minus 30 derajat Celcius sampai minus 40. Mana orang bisa naik ke atas? Beku itu sampai di atas. Akalmu yang beku. Akalmu yang beku. Nah, akalmu yang dangkal. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Tidak usah kalian berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj secara akal. Nah, untuk menjelaskan tentang satu makhluk yang ada di dalam dirimu, kamu tidak mampu menjelaskan tentang hakikat yang ada di dalam dirimu. Apa itu? Ruh. Ruh. Setiap manusia yang hidup, dia memiliki ruh. Dengan ruh inilah seorang melakukan aktivitas. Dengan ruh inilah seorang hidup. Di mana ruh itu berada? Nah, di mana ruh? Ayo buktikan. Nah, berapa beratnya ruh? Bagaimana bentuknya ruh? Ketika Anda tidur, ruh itu kemana? Kok bisa sampai ke Amerika, bisa sampai ke Arab Saudi kalau mimpi gitu kan? Kemana ruh itu pergi? Setelah itu kembali lagi. Artinya tidak kembali-kembali, mati. Kemana ruh itu? Ayo terangkan secara ilmu pengetahuan. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu dari perkara Rabbku. Kalian tidak diberikan ilmu tentangnya kecuali sedikit. Ilmu manusia ini terlalu dangkal. Jangan sombong. Ya. Sampai menolak ayat-ayat Allah, sampai menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan alasan lain, bertentangan dengan akal. Akalmu yang menentang wahyu. Akal sehat itu tidak akan bisa bertentangan dengan nakal, wahyu. Itu tidak akan bertentangan selama akal itu sehat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menulis sebuah kitab berjilid-jilid. Beliau beri judul Daru Ta'arudil Aqli wan Naql, menolak adanya pertentangan antara naql dengan akal. Akal dengan wahyu tidak bertentangan. Asal akal itu sehat. Tapi kalau akal itu sudah dirusak oleh hawa nafsu, dirusak oleh penyakit syaitan, talbis dari syaitan, akan jadi rusak. Maka dia menganggap bahwa ini tidak masuk akal. Adapun seorang mukmin, seorang yang membenarkan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, apabila hadis itu sahih, maka mereka terima. Mereka terima. Dan mereka mengimani. Maka, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasad. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj ini di dalam kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa barang siapa yang mengingkari peristiwa ini maka dia menjadi kafir, mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Pernah satu ketika, kalau tidak salah saya masih berusia belasan tahun, kalau bukan di tingkat SMP, SMA, di satu masjid kebetulan masuk, ya, kemudian ada ceramah di situ. Dia menyampaikan tentang penafsiran Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dia mengatakan minal masjidil haram, dari masjidil haram di Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju ke masjid yang jauh. Bukan masjidil aqsa yang di Palestina itu. Masjid yang jauh. Ya. Dia ingin mengingkari bahwa secara akal ini tidak mungkin terjadi di satu malam sampai ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Subhanallah. Teknologi ciptaan manusia saja, iya kan? Mungkin. Iya. Dalam semalam. Dari Makkah ke Al-Aqsa berapa jam? Dengan pesawat. Sebentar. Teknologi manusia itu. Nah, mungkin dulu orang menganggap ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Ya. Sebagaimana yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana mungkin melakukan perjalanan? Kendaraan tercepat saja kuda pada saat itu. Tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu satu malam kembali lagi. Nah, teknologi manusia memungkinkan sekarang. Gimana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Qudratullah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan sekali-kali mengingkari apabila ada nas dari Al-Qur'an atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis itu sahih, maka yang pertama kali yang harus menjadi sikap seorang muslim adalah menerima itu, mengimaninya, membenarkannya, jangan menolak. Jangan dikembalikan pada akal dulu, jangan. Ya. Imani dulu. Lalu kemudian setelah itu lihat, waduh kok ini rasanya, gimana cara mengkompromikan, gimana cara mendudukkan riwayat ini? Apakah ini betul? Kok akal saya rasa berat? Mintalah bimbingan para ulama menjelaskan kepadamu tentang hadis itu, tentang riwayat itu. Mungkin kamu salah faham dalam memahami hadis tersebut. Maka jangan sekali-kali seorang menolak riwayat dengan akal. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadis yang meriwayatkan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini panjang sekali, namun tidak apa-apa kita menyicilnya, ya. Mungkin dalam dua pertemuan kita bisa menyelesaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara tersendiri, sebagiannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan diriwayatkan oleh kitab-kitab sunnah yang lain. Di antaranya hadis Anas bin Malik dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam haddathahum an lailatin usri'a bih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka tentang satu malam di mana beliau melakukan perjalanan itu. Kata beliau, bainama ana fil hatim wa rubbama qala fil hijr muttaji'an, tatkala aku berada di Al-Hatim, dan mungkin saja, ini kata perawi, mungkin saja beliau mengatakan Al-Hijr. Al-Hatim yaitu Al-Hijr. Orang-orang sekarang menyebutnya Hijr Ismail. Pernah lihat Ka'bah? Kemudian ada setengah lingkaran, itu ada pagar setengah lingkaran, ya kan? Nah, di dalam lingkaran itu, itulah yang disebut Hijr. Disebut juga Hatim. Adapun penyebutan Hijr Ismail ini tidak dikenal dalam riwayat. dan tidak diketahui dari para ulama salaf, ada yang menyebutnya Hijr Ismail. Itu disebut Hijr, disebut Hatim. Dia disebut Hijr artinya al-mana', karena dilarang seseorang melakukan tawaf di Hijr tersebut. Karena itu adalah bagian dari Ka'bah. Dahulu di masa jahiliyah, Ka'bah itu tidak seperti yang kita saksikan sekarang. Ka'bah itu lebih panjang. Sebagian dari yang terdapat di Hijr itu bagian dari Ka'bah. Namun disebabkan karena kurangnya nafkah atau kurangnya sumbangan untuk menyelesaikan bangunan Ka'bah, sehingga menjadi seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Maka itu disebut Hijr. Seorang tidak diperbolehkan tawaf di dalamnya. Orang yang melakukan sholat di Hijr berarti dia sholat di dalam Ka'bah itu. Muttaji'an, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji', sedang berbaring. Sedang berbaring. Idh atani atin faqadda. Tiba-tiba ada seseorang datang kepadaku. Lalu dia membelah. Fashaqqa ma baina hadhihi wa hadhihi. Kata Malik bin Sa'sa'ah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni didatangi oleh orang tersebut, malaikat, lalu membelah antara ini sampai di sini. Disebutkan tempat dibelahnya, bagian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa kejadian dibelahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dua kali. Kali pertama yang sudah pernah kita terangkan dari ucapan Ibn Abil Izz, wa ba'da syahraini syiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi, bahwa di usia 2 tahun lebih 2 bulan terjadi pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat pada saat beliau masih kecil. Kejadian yang kedua ini pada saat belum diberangkatkan dalam peristiwa Al-Mi'raj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya. Qultu lil Jarud, maka aku bertanya kepada Al-Jarud, wa huwa ila jambi, dan dia berada di sisiku. Al-Jarud ini adalah temannya Anas bin Malik. Al-Jarud ibnu Abi Sabrah Al-Basri. Dia bertanya, ma ya'ni bihi, apa yang dimaksudkan dibelahnya itu? Apa yang dimaksud dibelahnya? Maka diterangkan, min thughrati nahrihi ila syi'ratihi. Dibelahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam min thughrati. Thughrah, dan disebut pula thaghrah, dan disebut pula thighrah. Wa hiya al-mawdhi'ul munkhafid alladhi baina at-turquwatain. Ini dada paling atas. Ini namanya thughrah. Ya. Dibelahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari thughrah, dari dada paling atas, ya, di bagian lehernya ini, ila syi'ratihi, sampai kepada syi'rah. Yang dimaksud syi'rah yaitu bagian tempat tumbuhnya bulu-bulu kemaluan. Jadi dari dada yang paling atas sampai mendekati kemaluan, dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi ini ditolak. Loh, itu kan masa itu masih primitif. Belum ada alat-alat operasi seperti sekarang ini. Nah, katakan kepada anta bahlul, anta jahil, la ta'rif syara'. Nah, belajar. Ini menunjukkan bahwa akalmu itu rusak oleh hawa nafsu. Nah, adapun seorang mukmin, dia mengimani. Dan hal yang seperti ini sangat mudah. Sangat mudah. Ya. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini saja, yang ini buatan manusia, kadang-kadang kita tercengang melihatnya. Luar biasa ini. Luar biasa. Perkembangan yang begitu pesat. Itu buatan manusia. Gimana dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Sangat mudah bagi Allah. Jadi dibelah. Wa sami'tuhu yaqul, dan aku mendengarkan beliau mengatakan min qassihi ila syi'ratihi. Dari qassihi. Ya, qassihi yang kurang lebih maknanya. Qassihi dada yang paling ujung, paling atas itu. Sampai kepada syi'ratihi. Fastakhraja qalbi. Lalu kemudian dia pun, yakni Jibril alaihissalam, mengeluarkan kalbuku. Subhanallah, proses operasi sudah terjadi pada masa itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam mengeluarkan kalbuku, mengeluarkan jantungku. Thumma utitu bitastin min dhahabin mamlu'atin imanan. Lalu kemudian dibawakan kepadaku bejana dari emas yang berisi iman. Faghusila qalbi, lalu kemudian hatiku pun dicuci, dibersihkan. Thumma husya, lalu kemudian dipenuhi dengan keimanan. Thumma u'ida, lalu dikembalikan. Lalu dikembalikan seperti semula. Dan Nabi SAW dalam keadaan hidup. Thumma utitu bidabbatin dunal baqal, lalu kemudian aku pun dibawakan sebuah kendaraan. Dunal baghal wa fauqal himari abyad. Kendaraan lebih kecil dari baghal dan lebih besar dari himar, keledai. Lebih kecil dari baghal. Baghal itu peranakan antara kuda dengan keledai. Itu disebut baghal. Ya. Perkawinan antara kuda dengan keledai munculnya ya mirip kuda ya mirip keledai, tapi dia lebih besar daripada dari keledai, lebih besar, keledai kecil. Nah, buraq ini ya lebih kecil dari baghal, lebih besar dari keledai. Ya, ini nampaknya biasa aja ini kendaraan ini. Abyad, berwarna putih. Maka Al-Jarud berkata kepadanya, huwal buraqu ya Abu Hamzah. Apakah itu yang disebut al-buraq, wahai Abu Hamzah? Yaitu Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, na'am, iya. Itulah yang disebut buraq. Yadha'u khatwahu 'inda aqsa tarafihi. Kalau dia melangkah, ya. Dia meletakkan kakinya pada saat melangkah itu sampai ujung pandangan, ujung mata memandang. Tuh. Lompatannya itu, ya, jadi bukan lompatan kecil-kecil, enggak, langkahnya jauh. Ya, itu ujung pandangannya sejauh mata memandang. Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. Ada beberapa riwayat-riwayat yang lain diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar mengatakan idza ata'ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu. Apabila dia ya menginjakkan ya dia sampai ke bukit maka terangkat kedua kakinya. Dari langkah yang jauh dari bukit ke lembah, dari lembah ke bukit, yakni jauh sekali. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi, namun Al-Waqidi ini tertuduh pendusta dalam meriwayatkan hadis menyebutkan bahwa buruq itu memiliki dua sayap. Ini disebutkan dari jalur Al-Waqidi. Al-Waqidi tertuduh pendusta. Nah, diriwayatkan oleh Tha'labi dengan sanad yang dhaif, sanad yang lemah dari Ibn Abbas ketika menyebutkan ciri-ciri buraq, laha khaddun ka khaddil insan wa urf kal faras. Dia memiliki pipi seperti pipi manusia. Ya. Dan memiliki urf jengger ya seperti kuda. Wa qawaim kal ibil, dan kaki-kakinya seperti unta. Wa adlaf wa dhanab kal baqar, kuku-kukunya dan ekornya seperti sapi. Wa kana sadruhu yaqutatan hamra, dan dadanya itu dari yakut yang berwarna merah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar diriwayatkan dari sanad yang dhaif, sanad yang lemah. Ya enggak perlu juga kita menggambarkan bagaimana bentuk buraq itu. Ada sebagian orang, enggak tahu sekarang masih ada apa enggak, yang melukiskan bentuk buraq. Bentuknya seperti kuda, memiliki dua sayap, kepalanya kepala wanita. La ilaha illallah. Lalu dikatakan ini buraq yang dikendari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penghinaan. Penghinaan. Tidak ada hadis yang menerangkan hal itu. Yang disebutkan di dalam hadis bahwa buraq ini memiliki kecepatan yang tinggi, al-buraq. Maka yang disebut buraq, yakni barq, seperti kilat dia melakukan perjalanan. Inilah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa humiltu alaihi, aku pun dibawa di atasnya. Fan talaqa bi Jibril hatta atas sama'ad dunya. Tayyib. Yang berikutnya ini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita terangkan beri manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.